إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. 45 menit ke depan insyaallah akan kami sampaikan sebuah pembahasan tentang neraka. Kita harus tahu bahwa di akhir penghujung kehidupan manusia ada dua tempat, al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Ketika kita tahu apa itu neraka, harapannya sekarang dan seterusnya kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Tapi kalau kita tidak tahu, kita akan bersantai, mungkin bahkan tidak kepikiran tentang neraka. Padahal itu adalah sesuatu yang hak adanya. Wajib bagi seorang mukmin meyakini adanya surga dan adanya neraka. Pada kesempatan siang hari ini akan kita sampaikan tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan neraka. Di antara yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar." Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia, wal hijara dan bebatuan, uiddat lil kafirin, mereka disiapkan bagi mereka-mereka yang kafir. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah memerintahkan kita untuk takut kepada neraka. Apa maksud takut dari neraka? Kalimat Al-Quran fattakun nar terjemahnya adalah bertakwalah kalian kepada neraka. Ini dimaksudkan dengan kalimat fattaqun nar, yakni ittiqat wiqayatan 'anil nar. Ambil langkah-langkah untuk engkau menjaga dirimu darinya. Karena neraka itu sangat dahsyat adabnya. Ambil langkah-langkah segera supaya kita masing-masing bisa melindungi diri kita dari neraka, yaitu dengan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu adalah cara kita masing-masing melindungi diri kita dari api neraka. Tidak ada teori lain, tidak ada cara lain. Kemudian yang kedua disebutkan dalam ayat ini, siapa orangnya yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Disebutkan dalam ayat ini adalah al-kafirun, uiddat lil-kafirin. Neraka itu telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafiri, yakni orang-orang yang beragama dengan selain Islam. Karena itu Allah memastikan, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang Allah ridai, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sehingga jangan dicampur antara Islam dengan agama selain Islam. Campur baur agama Islam dengan agama selain Islam sama, itu salah. Agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Agama selain Islam dikatakan kafir. Allah sendiri yang menurunkan satu surat tentang itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah olehmu Nabi kepada umat manusia, wahai orang-orang yang kafirun. Apa tanda orang kafir itu? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Jangan dicampur aduk. Muslim diterima, orang yang kafir ditolak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima nanti di hari kiamat, dan dia termasuk orang yang merugi. Adapun orang yang muslim diterima selama dia ikhlas karena Allah dan perbuatannya, amalannya sesuai dengan bimbingan Nabi. Yang diancam dengan neraka yang berikutnya adalah orang-orang yang berbuat zalim, berlaku kemaksiatan, berlaku dosa. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi jenis siksa dan orangnya, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kami telah siapkan bagi mereka siksaan neraka yang membelit tubuh mereka. Jadi api itu bukan disemprot dari jauh, hanya digromos saja, kayak gromos tikus pak, bukan. Tetapi siksaan itu membelit tubuh orang tersebut dari ujung sampai kaki, ujung rambut sampai kaki terbelit oleh siksaan. Talfahu wujuhum nar, talfahu wujuhum nar, terutama bagian wajah mereka tertutupi oleh api neraka sebagai bentuk penghinaan bagi para pelaku kemaksiatan dan dosa. Azabnya begitu dahsyat. Orang itu terbelit oleh api neraka. Hadirin kaum muslimin, di antara penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami telah siapkan bagi siapa saja yang tidak percaya adanya hari kiamat siksaan dalam neraka sa'ir, api yang sangat panas. Sa'ir salah satu di antara nama-nama neraka. Ada hutamah, ada jahannam, ada saqar, ada sa'ir. Itu adalah nama-nama an-nar. Ada wail. Hadirin yang melakukan, di dalam ayat yang lainnya Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dibacakan Al-Quran, enggak percaya. Baca ayat sendiri, dibaca tapi maknanya enggak percaya. Atau kadangkala disampaikan sabda Rasul, juga enggak percaya. Yang seperti ini adalah orang-orang yang diancam dengan neraka. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru," dan orang-orang yang kafir, "wakadzabu biayatina," dan mereka tidak percaya dengan ayat-ayat kami, "ulaika ashabun nar," mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka mari kita kaum muslimin berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mempercayai semua ayat-ayatnya dalam Al-Quran, mempercayai semua wahyu-wahyunya dalam hadis Nabi, karena hadis juga wahyu. Allah pastikan Nabi kita, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Jadi Al-Qur'an wahyu, hadis Rasul juga wahyu. Mari kita percayai, kita imani, kita yakini kebenarannya. Jangan sampai ada di hati kita penolakan, pengingkaran, atau tidak percaya. Itu pasal besar. Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka dan mengekalkannya, dan tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selamanya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya tentang siapa saja orang yang akan menghuni neraka. Di antaranya disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah sebutkan dalam ayat ini yang akan menghuni neraka di antaranya orang-orang yang condong kepada pelaku kezaliman. Pelaku kezalimannya sudah disebut tadi di atas ayatnya. Nah, orang yang suka ke arah sana, orang yang simpatik dengan mereka, orang yang ada kecocokan dengannya, semata itu pun diancam dengan neraka. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-113, "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, senang padanya, simpatik padanya. Jangan. Bahkan mungkin mendatanginya, ikut meramaikannya. Jangan. Jangan kau bergaul sama mereka. Jangan kau memiliki kecondongan hati, ngefan bahas sekarangnya, kepada mereka pelaku kemaksiatan itu. Kenapa? Fatamassakum an-nar. Allah katakan dalam ayat ini, engkau akan dijilat, engkau akan disentuh oleh api neraka. Wal'iyadzu billah. Pelaku kezalimannya dan orang-orang yang mendukungnya, mereka juga diancam dengan an-nar. Kemudian berikutnya kaum muslimin, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Wa'aradna jahannama yawmaidin lilkafirina 'arda." Hari ini kami tampakkan neraka jahannam kepada orang-orang kafir. Contohnya siapa? Fir'aun dan para pengikutnya, orang-orang kafir kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ditampakkan kepada Fir'aun dan kepada pengikutnya neraka. Uduwan wa asyia, di waktu pagi dan di waktu sore. Hadirin kaum muslimin, maka marilah kita menjadi orang yang muslim, jangan menjadi orang yang kafir. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa qalatin nar, berkata api neraka, yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun, akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang jabbarun, yang kejam, yang sadis, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Sombong itu ya kaum muslimin, ada beberapa macam yang semuanya masuk pada pengertian sombong. Disebutkan dalam hadis Raqab bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam bersabda, ahlun nari kullu ju'dhuriyyin jawabin mustakbirin. Dalam sebuah riwayat yang panjang, Nabi mengatakan penghuni neraka itu adalah kullu ju'dhuri. Ini sifat tersendiri. Jawab yang kedua, yang ketiga mustakbir. Ju'dhuri adalah seorang yang dia fadhlul ghalidil mutakabbir, orang yang sombong dalam bentuk ucapan. Mungkin dia seorang sukses, bos besar, omongannya kasar, omongannya kotor, merendahkan orang lain dengan kata-katanya. Atau dia mungkin pejabat besar, dia semena-mena kepada bawahannya. Atau dia mungkin orang yang pandai seperti Korun, sombong dengan ucapannya, aku berhasil karena kepandaianku, ini semua kalau bukan karena aku yang atur, gak mungkin berhasil. Itu sombong pak, dalam ucapan. Kalau bukan aku, gak akan mungkin. Inilah kata-katanya. Yang kedua, jawab. Siapa itu jawab? Wal kathiru lahm, orang yang gemuk, banyak dagingnya. Muhtalu fi masyatih, dia sombong dalam jalan. Dia sombong dalam jalan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang main game boleh, nge-gym maksudnya, fitness, silakan. Tapi kadang-kala kalau badannya sudah jadi, senangnya pakai kaos yang tipis, kaos yang ketat, mempertontonkan kebesaran fisiknya. Kadang-kala hal itu menyebabkan sombong. Lihat orang yang kurus, pendek, kerempeng, dicekel gidoknya, Pak. Lah, kowe. Kayak nyekel medis bandian, Pak. Cek, nyekel gidoknya. Cilik temen gue, kurang mangan apa? Karena dia tinggi besar. Tapi ini sombong. Kadang-kala dalam jalannya, orang bisa lurus, Pak. Modern kelek. Ini orang sombong. Sombong itu bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk perbuatan dalam cara berjalan. Yang ketiga, mustakbir. Sombong juga artinya, tapi dalam bentuk menolak kebenaran. Seorang dinasihati, dibacakan ayat, dia mengatakan, Pak, itu saya percaya itu benar, Pak. Cuman saya tolak, Pak. Apa ada yang seperti itu? Mungkin tidak. Bahasanya diganti. Leres niku, Mas. Cuman kato saya boten umum lho teng riki. Ah, biasa begitu. Jadi saya cari yang umum-umum sajalah. Yang tidak umum-umum ya minta maaf walaupun niku mbiyenu. Benar. Ini juga penolakan. Ini juga bentuk kesombongan, seakan-akan yang dia lakukan lebih baik daripada yang Rasulullah ajarkan. Ini dia. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ajaran Rasuliku leres, Pak. Ning pun mboten relevan di zaman seniki. Wong seniki zaman canggih, modern, ngageme sunah Rasul. Niku pun kadar luasa niku. Expired. Niku dingge zaman biyen. Nek sniki mboten kangge maleh. Ini penolakan. Ini bentuk pengingkaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan nabi yang lain. Yang pertama, kalau nabi-nabi zaman dulu diutus pada kaumnya masing-masing. Kullu nabi yub'ath ila qaumihi wa nub'ithu lin nasi kaffa. Nabi Musa, Isa, Nuh diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi aku, kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'ithu ila nasi kaffa. Aku diutus kepada umat manusia secara menyeluruh. Yang kedua, kalau nabi yang dulu, datang nabi setelahnya, syariat nabi yang dulu terhapus diganti dengan nabi yang berikutnya. Dulu zaman Musa, Taurat diberlakukan. Begitu ada Injil, Tauratnya tidak diberlakukan. Demikian pula Injil tidak diberlakukan setelah adanya Al-Quran. Yakni artinya setiap nabi pada zamannya. Nabi kita sampai yaumul qiyamah diberlakukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah digerus pada waktu, tidaklah usang dengan berjalannya waktu. Tetapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang diberlakukan sepanjang zaman. Ada orang mengatakan ajaran Nabi enggak relevan lagi. Enggak relevan sebelah mananya? Kita ini hambanya Allah. Allah memberikan aturan. Apa salah? Kita ini hambanya Allah, Allah yang menciptakan kita. Bumi ini milik Allah. Allah berikan aturan begini, begini, begini. Apa salah? Tidak. Itu hak Allah secara mutlak. Kalau kamu tidak memetati Allah, silakan tinggalkan bumi ini. Cari pulau lain, planet lain, itu pun masih milik Allah Azza wa Jal. Jangan berani-berani menentang Allah. Anda tidak ada tempat tinggal di alam semesta ini. Wa hakadakum sini. Dulu Ibnu Abbas mengatakan, ayu ardin tukilluni wa ayu samain tudulluni, bumi mana yang akan aku injak, langit mana yang akan menaungiku, ketika aku membaca hadis Nabi aku menolaknya, aku mengingkarinya. Bumi mana yang akan aku injak kalau kondisiku seperti itu? Wong bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga ahlu nar adalah orang-orang yang sombong. Yang berikutnya, siapakah ahlu nar itu? Ahlu nar adalah orang yang melakukan kezaliman dengan terang-terangan. Nabi kita mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Terang-terangan dalam maksiat itu menunjukkan penentangan yang dilakukan dengan terang-terangan. Orang melakukan dosa, berzina di pinggir jalan, mabok di pinggir jalan, bahwasanya orang pada melihatnya, melakukan kemaksiatan di pinggir jalan, berjudi di pinggir jalan, orang enggak mau mungkar dipertontonkan, maka dosanya menjadi lebih besar. Karena apa? Karena dia meremehkan dosa itu, karena dia menentang Allah dengan sengaja dan terang-terangan. Berarti dari kaum muslimin, dari itu semuanya disebutkan itu dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di antara penghuni neraka adalah man mal Allahu bihi min sana'in nas syarra wa huwa yasma'. Orang yang dikenal oleh manusia akan kekejamannya, keburukannya, kemaksiatan, menjadi bahan pembicaraan orang dalam keadaan dia mendengarkan itu. Viral di media sosial, pembunuh umamanya, orang pada tahu, oh fulan membunuh si A, ini pembunuh kejam, ini zalim, satu rumah di babat habis lainnya. Viral. Dia mendengarkan omongan orang tentang dirinya. Sekarang ini gampang sekali berita itu menyebar, apalagi dia upload di media sosial. Hati-hati, dosa yang terang-terangan sehingga manusia banyak membicarakannya, dia termasuk dari ahlu nar. Pelaku LGBT melakukannya di hotel, tangkap, menjadi biah bibir, dan ada kejadian mati di situ mamanya. Wal'iyadzu billah. Pelaku judi terkenal, keburukannya terkenal, menjadi bahan pembicaraan dalam keadaan dia itu senang malah jisuh. Bangga. Tatoan diperlihatkan, bangga sekali. Petatang petenteng, preman, orang mengatakan, awas dia, awas dia. Dia malah semakin bangga dengan di seperti itu kan. Ini alunar. Terkenal tukang mabok. Dia itu bahkan dijuluki dewa mabok. Karena kalau satu botol, dua botol belum mabok, sampai satu kerak sekalian buat mandi baru mabok. Dia bangga mendengarkan itu. La haula wala quwata illa billah. Bangga dengan itu. Orang takut mana-mana. Kenapa? Dia itu biasa bawa sajam, dia bawa golok. Orang pada takut. Gak usah mendekati dia. Orang ini susah. Tapi pihak dia malah senang dengan seperti itu. Ditakuti dalam bentuk kezaliman, kekejaman, dia malah senang. Itu sebagai sifat ahlun nar. Orang yang bolak-balik penjara disebut apa? Residivis. dia pembantai orang, dia pembunuh orang, dia pernah narkobais, dia seabrek maksiat dan kasus-kasus besar. Enteng saja bagi dia, orang pada takut, malah bangga. Yang terkenal geng paling mengerikan di dunia, geng Meksiko, geng ini, geng itu, masing-masing lawan negara, bahkan punya pasukan, bangga mereka dengan itu. Yang tubuhnya penuh tato itu geng apa namanya itu? Apa? Yakuza. Dari mana itu? Jepang. Petotong petenteng, bangga dengan itu. Itu benar. Wah, apalagi mereka kafir memang. Yang kita sedang bahas adalah, walaupun dia muslim, tapi kalau dia melakukan dosa dengan terang-terangan, bahkan bangga dengan itu, dan meremehkan maksiat, itu dosanya berkali-kali lipat itu. Maka ayat ini mengingatkan, atau hadis ini mengingatkan kita, kalau berbuat dosa malu, itu sebuah pelanggaran syariat, menjijikkan, kotor, mungkar itu. Jangan malah bangga. Di negeri kita ini lucu, orang malah bangga dengan minuman oplosan, spiritus campur bensin, campur apa itu, obat nyamuk, ya mati. Bangga sebuah kejadian tragedi, mabok sampai mati, oplosan, mati 5 orang. Ini bangga. Yang mati di sana bangga banget. Wis mati bangga banget, Pak. Padahal harus digebuk malaikat itu, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Bangga. Hati-hati. Itu semuanya membesarkan dosa itu. Orang totoan sampai ratusan juta menang. Di darah totoan menang bangga banget gigi darahku gue. Totoan yang ngantekan ratusan juta. Wong totoan harum kok bangga. Didol diganti mobil Innova. Nah aku berentuk. Esoknya mati, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gitu kok bangga. Punya jago. Adu jago itu haram hukumnya. Dia bangga dengan punya jago ini dari Bangkok. Ini. Kok bangga. Itu haram, malu yang seperti itu. Maka perhatikanlah kaum muslimin, melakukan kemaksiatan ketika dia terang-terangan dan berbangga dengannya. Perbuatan kezaliman ditakuti orang bangga. Preman-preman itu, ketahuilah itu sifat ahlun nar. Beberapa LSM atau beberapa lembaga, mereka kerap kadangkala mempertontonkan kegarangannya agar dikenal bahwa lembaga itu punya sifat beringas begitu. Itu malah sebuah kebanggaan. Itu dilarang dalam agama. Yang berikutnya agama sini, penduduk neraka yang di zaman Nabi belum ada. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sinfani min ahli nar, Nabi bersabda ada 2 golongan manusia dari penghuni neraka. Lam arahuma, yang aku belum pernah mendapatinya, aku belum pernah menjumpainya. Ini jam 1 mau kerja lagi. Iya. Anggim pun jangan lebih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini kita nyambung di pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika